والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، نحن إخواني في الدين أعزكم الله. Kita melanjutkan kembali kitab Libas wa Zina Lirijal. Setelah dibahas tentang masalah aurat dan juga batasan-batasannya bagi laki-laki, kemudian mu'alif Habibullah di halaman yang ke-8 menyebutkan tentang pakaian-pakaian yang diperbolehkan bagi kaum laki-laki. Pakaian-pakaian yang diperbolehkan untuk kaum laki-laki. Qala al-mu'allif hafizahullah, ma yubahu wa yustahabbu minal libasil rijal. Apa-apa yang diperbolehkan dan yang disunnahkan dari pakaian untuk kaum laki-laki. Yang pertama kata beliau, ahsanu thiyabi al-bidh, sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang putih. Jadi sebaik-baik pakaian adalah pakaian yang putih. Beliau bawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya pakaian putih adalah pakaian yang terbaik. Hadis yang pertama dari Samurah. Ani Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha azhar wa adyab wa qaffinu fiha mautakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ilbasu, berpakaianlah kalian dari pakaian kalian al-bayad, pakaian yang berwarna putih. Fa innaha, sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu azhar, lebih bersih. Wa atiyab, dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain yang berwarna putih mautakum, orang-orang yang mati, nah, di antara kalian. Fani sedina azakumullah. Zahirnya hadis ini wajib untuk menggunakan pakaian berwarna putih. Dan Rasul menyebutkan dengan perintah, ilbasu, berpakaianlah kalian dengan yang berwarna putih. Dan beliau sebutkan alasannya, adhar wa atyab. Dan juga beliau perintahkan untuk mengkafani orang-orang yang mati menggunakan kafan yang berwarna putih. Nah, wa fi riwayatin, alaikum bil bayad minat siyab, atas kalian untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Kalial basha ahya ukum, hendaknya menggunakan pakaian berwarna putih orang-orang yang hidup di antara kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah na'am fiha, dengan pakaian, dengan kain yang berwarna putih, mautakum, orang-orang mati kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum, sesungguhnya pakaian yang berwarna putih itu na'am sebaik-baik pakaian kalian. Baik, ini dalil yang pertama yang beliau bawakan tentang perintah menggunakan pakaian berwarna putih dan juga perintah mengkafani dengan kain yang berwarna putih serta ilahnya, alasannya. Kemudian dibawakan ucapan Imam Syaukani rahimahullah. Qala Syaukani rahimahullah, amma kaunu atyab fadhahir, adapun keadaan pakaian yang putih itu al-tiap lebih baik, ini sudah jelas. Nah, sudah jelas pakaian yang putih. Wa amma kaunu adhar fali anna adna syai'in yaqa'u alaihi yadharu fayughassalu idza kana min jinsin najasah fayakunu naqiyan. Adapun pakaian putih itu adhar, lebih bersih. Fali anna dikarenakan adna syai'in yaqa'u alaihi, kalau ada sedikit aja yang terkena pakaian itu, yadhar, akan nampak. Nah, jadi kalau pakaian putih terkotor sedikit, sudah jelas, sudah nampak kotor. Beda dengan pakaian-pakaian yang selain warna putih. Nah, dia terkena kotor mungkin beberapa hari, tidak nampak kotorannya, karena memang berpakaian berwarna gelap. Tapi kalau putih, nah, terkena sedikit saja kotoran, sudah nampak kotorannya. Fayughassalu, lalu dicuci. Nah, idza kana min jinsin najasah, kalau yang jatuh itu dari jenis najis. Wa yakunu naqiyan, maka jadilah dia bersih. Nah, nah, kalau pakaian putih itu biasanya sering dicuci. Beda dengan pakaian yang gelap. Sehingga kalau athar, lebih bersih, gelap. Nah, karena sebentar dipakai, sudah kotor, kelihatan kotor, dan cepat dicuci. Beda dengan pakaian-pakaian yang berwarna gelap. Wal amru al-mazkur fil hadis laisa lil-wujub. Perintah dalam hadis ini bukan perkara yang wajib. Hukum asal perintah itu wajib. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, zahirnya menggunakan pakaian putih itu wajib. Ilbasu, perintahnya. Berpakaianlah. Nah, di riwayat yang lain disebutkan alaikum. Nah, perintah. Zahirnya wajib. Perintah yang wajib ini bisa dipalingkan dari perkara yang wajib menjadi sunnah. Butuh dalil. Nah, kalau hukum asalnya wajib, bisa menjadi sunnah, itu dibutuhkan dalil yang lainnya. Maka disebut kalau Imam Syaukani rahimahullah. Nah, dalil yang memalingkan dari perkara wajib menggunakan pakaian putih. Lima sabata anhu sallamu alaihi wasallam min lidzi ghairihi. Telah sabit, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan pakaian selain yang berwarna putih. Nah, walibatu jama'atin minas sahabah siyaban ghairu bidin, dan pakaiannya para sahabat, nah, pakaian yang tidak berwarna putih para sahabat. Wa tasriruhu sallallahu alaihi wasallam li jama'atin minhum ala ghairi libsil bayad. Demikian pula persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap jamaah dari kalangan sahabat yang berpakaian selain berwarna putih unta. Baik, ini ikhwani fidina azakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya berpakaian putih itu tidak wajib. Nah, tapi tetap pakaian yang putih itu athar wa athyab. Nah, dari pakaian yang lainnya. Kemudian dalil yang kedua, setelah beliau sebutkan alasannya, dari Sa'ad qala ra'aitu bi shimalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaminihi rajulaini. Aku melihat di samping kiri dan samping kanan Rasulullah ada dua orang. Alaihima siyabun biyadin yawma ukhudin. Dan keduanya menggunakan pakaian yang putih pada perang Uhud. Ma ra'aituhuma qabl wala ba'd. Aku tidak melihat keduanya sebelum dan tidak pula setelahnya. Nah, ini khani firina azakumullah, dalam peristiwa perang pada perang Uhud. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan para malaikatnya. Nah, sehingga dalam perangan itu, dalam perangan Badar, baik, itu ada mereka-mereka yang melihat pasukan malaikat, nah, yang menggunakan pakaian-pakaian berwarna putih. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Dan di sini dilihat dua orang yang di samping kanan dan samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang berwarna putih. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Wa fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'imun. Kata Abu Dzar al-Ghifari, aku menemui, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggunakan pakaian putih dan beliau sedang tidur. Al-hadis. Baik. Tiga hadis ini ikhwani fillah jazakumullah yang dibawakan mu'alif untuk menunjukkan pakaian putih itu pakaian yang ahsanus siyab, pakaian yang terbaik. Nah, jadi pakaian putih itu pakaian yang terbaik. Baik. Kemudian dibawakan dalil tentang bolehnya pakaian selain berwarna putih. Wala ba'sa bi ghairil bidh. Tidak mengapa selain warna putih. Nah, selain pakaian berwarna putih. Yang pertama, Fa'anil Barra. Qala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'. Marbu' itu baina tawil wal qasir. Tidak tinggi dan tidak pendek. Nah, jadi pertengahan. Nah, perawakannya. Wa qad ra'aituhu fi khullatin hamra. Dan sungguh aku melihatnya dalam badan fi khullatin hamra, beliau menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nah, ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Aku tidak melihat yang paling baik darinya. Nah, ini ikhwani fi dinillah jazakumullah, beliau menggunakan pakaian berwarna merah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad beliau menjelaskan pakaian merah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tatkala salat Id atau juga menemui Uhud, menemui utusan-utusan. Nah, itu bukan warna merah yang polos tapi warna merah yang berseri-seri. Jadi, tapi mayoritas warnanya itu merah sehingga dimutlakan hamrok. Nah, dimutlakan itu warna merah tapi bergaris-garis. Karena ikhwan ibn jazakumullah ada riwayat larangan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nah, ini ikhwan ibn jazakumullah. Ada juga para ulama yang menyebutkan baik larangan pakaian yang berwarna merah itu kalau dia diteluk. Nah, yang tidak aslinya berwarna merah kemudian diteluk menjadi warna merah. Baik, itu nanti akan disebut kalau beliau dalam babnya. Nah, al-muhim di hadis yang pertama ini disebutkan beliau pernah terlihat menggunakan pakaian berwarna merah. Sehingga menunjukkan pakaian putih itu bukan perkara yang wajib tetapi ahsanus siyab, pakaian yang terbaik. Dan boleh menggunakan pakaian yang berwarna lain. Yang kedua, wa an Aisyata qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mir wa alaihi mirtun murahhalun min sa'ri aswad. Dari Aisyah beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau menggunakan kain dari shuf, ya, dari bulu. Murahhalun, murahhal itu yang ada coraknya. Nah, min sya'rin aswad, yang berwarna hitam. Nah, jadi beliau menggunakan kain mirton, itu kain murahhalun, yang telah ditulis-tulis atau digambar, yang berwarna hitam. Ini dalil beliau juga baik pernah menggunakan pakaian selain warna putih, warna hitam, warna merah. Nah, kemudian dalil yang ketiga, wa an qatada qala qulna li anas ayyul libas kana habba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ditanya, pakaian apa yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-hibarah. Kata Nabi Malik al-hibarah. Disebut oleh Malik. Al-hibarah burdun min burudil Yaman. Burdun kain yang bergaris dari Yaman. Min kutan awi kutan. Dari kutan atau kutan. Kutan itu kapas kalau pakai kaf kutan. Kalau kutan, Allah Alam. Ya. Itu kalau di komus, terjemahul komus, itu pohon rami. Tidak tahu apa pohon rami. Apa? Pohon rami itu apa? Sejenis pohon apa? Tidak tahu. Itu tali. Saya goni itu. Apa? Sarum itu ya. Nah, jadi yang terbuat dari itu muhabbarah ai muzayyanah muhaqqaqah, yang dihiasi dengan garis-garis. Baik, itu pakaian yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga khadijah radhiyallahu anha, Rasul tatkala wafat beliau dikafankan dengan kain putih dan kain bergaris. Nah, karena pakaian yang disenangi Rasulullah adalah burdun min burudil Yaman. Nah, jadi ada tiga lapis kain, yang salah satunya kafannya Rasulullah itu kain yang bergaris-garis. Nah, ini kafannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat, wa an Abi Ramsah qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu wa alaihi burdani akhdaran. Aku melihat Rasulullah berkhutbah dan beliau menggunakan burdan, dua pakaian, dua kain yang berwarna hijau. Nah, Rasul pernah menggunakan warna putih, warna merah, warna hitam, warna hijau. Baik, ini semua menunjukkan, nah, semuanya boleh kecuali warna yang ada larangannya. Kemudian dalil yang paling akhir, wal akhdar akhru libasi ahli jannah. Warna hijau itu pakaian mayoritas penduduk surga. Faqad qala ta'ala aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Nah, pakaiannya penduduk surga baik terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Nah, ini ikhwan yang fidina alaikumullah. Ini akhbar. Nah, jadi pakaiannya mayoritas ahlul jannah. Kadang-kadang ikhwan yang fidina alaikumullah, hijau itu menjadi syiarnya orang-orang sufi. Nah, warna hijau menjadi syiarnya orang-orang sufi. Baik, karena mungkin identik mereka itu menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Nah, pakaiannya, benderanya, tak rantornya, misalnya, baik, berwarna hijau. Nah, ini fana mirna azakumullah. Nah, Syekh Ar-Rajadi rahimahullah di dalam muqaddimah Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau bawakan sebuah kisah. Kisah kematiannya Imam Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Nah, jadi Imam Al-Barbahari itu dicari-cari oleh penguasa. Pada saat itu penguasanya Qahir. Khalifah Qahir. Nah, kemudian beliau mengasingkan diri. Dan murid-muridnya tertangkap dan dibuang ke Basra. Tatkala dalam pengasingan dirinya, baik di rumah salah seorang disebutkan Uqtuduzun namanya. Kemudian beliau meninggal. Meninggal dalam pengasingannya. Kemudian pada saat itu tuan rumahnya meminta kepada pembantunya. Sang tuan rumah minta kepada pembantunya, coba carikan orang yang bisa memandikan Al-Barbahari. Nah, dia juga, tuan rumahnya juga khawatir kalau ketahuan dia menyembunyikan turunan pemerintah. Nah, bisa-bisa kena pasal. Nah, akhirnya ditemukan satu orang baik yang memandikan jenazahnya dan yang mensolatkannya. Nah, orang yang memandikan ini dimasukkan ke dalam kamar, kemudian dikunci kamarnya. Nah, dia bersendirian dengan jenazahnya Imam Al-Barzahari. Dia mandikan, selesai, kemudian dia sholati. Saat kelas sedang disolatkan, rupanya tuan rumahnya itu ngintip. Ngintip ke dalam kamar. Dia kaget waktu ngintip ke dalam kamar. Ternyata yang mensolatkan itu luar biasa banyaknya. Mereka-mereka yang berpakaian putih dan berpakaian hijau. Memenuhi rumahnya atau kamar yang di dalamnya ada jenazahnya Imam Al-Barzahari. Penuh. Kaum laki-laki yang berpakaian putih dan berpakaian hijau. Itu dua warna yang disebutnya. Pakaian putih dan berpakaian hijau. Nah, kaget dia itu. Baik. Ngelihat kok banyak orang di dalam kamar mensolatkannya. Selesai baik, orang yang memandikan dan mensolatkan itu salam dari sholatnya. Seketika kemudian menghilang. Nah, orang-orang yang penuh sesak mensolatkan jenazah Imam Al-Barzahari. Kemudian pemilik rumah memanggil pembantunya. Apakah kamu akan membinasakan saya dan keluarga saya? Karena dia berusaha menutupi kalau Imam Al-Barzahari itu ketahuan pihak lain. Ternyata kok sekarang banyak orang yang mensolatkannya. Kata pembantunya, ya tuan, kamar itu terkunci semuanya. Dan kuncinya tak pegang. Tidak mungkin ada orang-orang luar yang bisa masuk ke dalamnya. Ini ikhwan ibn al-Nazir, semua ini karam. Yang disolatkan oleh Imam, Imam Barbur disolatkan oleh sekelompok manusia yang begitu banyak yang berpakaian berwarna putih dan berwarna hijau. Nah, ini menunjukkan ikhwan ibn al-Nazir, semua Allah, baik, bagian yang tadi disebutkan, para malaikat, itu juga kadang-kadang menggunakan pakaian yang berwarna putih. Kelihatan berwarna pakaian putih. Baik. Ya mungkin pula yang mensolatkan oleh para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Yang tadi disebutkan, mayoritas pakaiannya penduduk surga berwarna hijau. Nah. Kemudian afdalus siyab al-qamis. Seutama-utama pakaian itu qamis, gamis. Nah, itu pakaian yang paling utama. Sebelumnya ikhwan yang berdina azakumullah, Sayyid Muhammad bin Salah Usaimin rahimahullah tatkala membawakan hadis ilbasu min siyakumul bayar, pakaianlah kalian dengan pakaian yang berwarna putih. Kata beliau rahimahullah, hadis ini umum. Nah, untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan, pakaian yang terbaik berwarna putih untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Nah, tapi kata beliau rahimahullah, tapi kalau di negeri Arab, pakaian yang berwarna putih itu pakaian yang mencolok untuk kaum perempuan. Sehingga mereka menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Nah, jadi pakaian putih itu pakaian yang mencolok. Baik, di negeri Arab. Sehingga mereka menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Tapi hukum asalnya hadis ini untuk kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan, pakaian putih itu pakaian terbaik bagi mereka. Baik. Kemudian sekarang yang khusus tentang pakaian laki-laki, yang paling afdal adalah kamis. Ini kamis. Ini pakaian yang paling afdal. Nah, Fa'at Ummi Salamah radhiyallahu anha qala, "Kana habbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus." Bahwasanya pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian kamis. Ini pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya pakaian fitna azakumullah, pakaian itu sunnah. Nah, jadi sunanul adah atau sunnah jibiliyah. Nah, yang seseorang itu tidak diharuskan menggunakan pakaian itu. Tapi kalau dia menggunakannya karena cinta kepada Rasulullah, karena Rasul senang dengan pakaian itu, saya juga ingin menirunya, maka dia mendapatkan pahala dengan Bukan berarti kemudian kalau tidak menggunakan pakaian komis itu menjadi sunnah. Bukan demikian. Nah, menggunakan pakaian apapun diperbolehkan selama memenuhi persyaratannya menutup aurat. Karena itulah fungsi dari pakaian. Baik, ini ikhwanul fillah jazakumullah. Tapi pakaian yang paling disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kamis. Wa dzalika li'annahu aslul a'dha'i minal izar war rijal. Dikarenakan gamis itu lebih menutupi untuk anggota tubuh minal izar war rijal daripada izar. Izar itu pakaian bawah. Nah, rijal itu pakaian atas, jadi potongan. Nah, jadi kalau gamis itu langsung jadi satu. Nah, langsung ke bawah. Ini lebih menutupi. Alladzaini yahtajani katsiran ila rutti wal insar wa ghairi dzalika bi khilafil qamis. Yang keduanya kalau menggunakan rijal dan izar itu butuh biasanya kepada mengikat. Kalau sarungan ikat di tengahnya atau insar atau mungkin dipegangi. Tapi kalau gamis, nah langsung jadi satu. Nah, tidak ada potongannya. Sehingga ini kan ibn dinazakumullah, kalau orang pakai itu lebih praktis dan lebih cepat. Nah, kalau menggunakan gamis daripada menggunakan rijal wal izar. Nah, jadi pakaian atas itu mutlak disebut rijal, kalau pakaian bawah itu disebut izar. Nah, ini ikhwan ibn dinazakumullah, dan Rasul paling senang menggunakan gamis. Baik. Sekali lagi ikhwan ibn dinazakumullah tidak menunjukkan bahwasanya yang tidak pakai gamis itu menjadi sunnah, tidak. Ini sunnah-sunnah jahiliyah. Kalau kita menggunakan gamis misalnya karena Rasul senang dengan pakaian itu, kita mendapatkan pahala karenanya. Maaf. Baik. Kemudian dia sebutkan jawazul istirawil al-bantalun. Bolehnya untuk menggunakan celana panjang atau disebut dengan pantalun. Istirawil jaiz bi'ittifaqil ulama. Menggunakan celana panjang itu boleh. Ini kesepakatan para ulama. Wal aslu fi jawaziha, dan hukum asal tentang bolehnya menggunakan celana panjang. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yajid izaron falyalbas sarawil. Barang siapa yang tidak mendapatkan sarung, hendaknya menggunakan celana panjang. Faman lam yajid na'laini, dan barang siapa yang tidak mendapatkan dua sendal, fal yalbas khuffaini, hendaknya menggunakan khuff. Nah, khuff itu kaos kaki yang terbuat dari kulit, khuff. Nah, di sini jelas khanifatina azakullah Rasul menyatakan boleh menggunakan sarawil, boleh menggunakan sirwal, celana panjang. Wa yambagi an takuna hadhihi sarawil al-bantalun, disebutkan syarat-syaratnya. Tidak mutlak. Nah, tidak kemudian kita mutlakkan, oh kalau begitu boleh celana panjang semuanya. Disebutkan hendaknya celana panjang yang dipakai sarawil atau bantalun itu memenuhi persyaratan, di antaranya fathadh, longgar. Nah, la tuhaddidul aurah, yang tidak kemudian membatasi aurat, yang tidak ketat, nah sehingga kelihatan auratnya. Ini berlaku bukan hanya bagi kaum perempuan, juga kaum laki-laki. Nah, kadang-kadang ikhwan ibn azakumullah, kaum laki-laki itu memandang perempuan, nah mengkritik perempuan, kenapa perempuan menggunakan pakaian-pakaian yang begitu ketatnya, nah sehingga kelihatan auratnya karena ketatnya, kasyatun ariyat, tapi dia tidak melihat dirinya sendiri. Nah, laki-laki pun tatkala menggunakan celana yang ketat itu kelihatan auratnya. Misalnya menggunakan pakaian training misalnya, kan ada training yang ketat sekali. Nah, yang dipakai orang balap sepeda misalnya, itu juga ketat. Nah, itu menampakkan aurat, bahkan membekas, nah menggambarkan aurat. Sampai-sampai ikhwan ibn jazakumullah, para ulama menjelaskan, nah mereka-mereka itu kalau dipakai sholat ya, kadang-kadang kelihatan aurat kubronya dari belakang. Nah, apalagi ketat dan juga pendek. Sehingga kalau dipakai untuk rukuk atau sujud, ini agak ketarik ke belakang celananya itu. Kelihatan auratnya. Nah, mereka enggak sadar. Ikhwan ibn dinazakumullah, sehingga kalau menggunakan celana panjang, nah, diperbolehkan tapi syaratnya longgar. Ya. syaratnya longgar dengan bahan apapun, nah yang penting longgar. Jangan kemudian apa sempit ngepres, nah sehingga nanti kelihatan jelas lekuk-lekuk tubuhnya. Ikhwanillah, kadang-kadang kita hanya mengkritik kaum perempuan tapi tidak perhatian untuk dirinya sendiri. Nah, kaum laki-laki pun terkena tentang larangan ini. Baik, ini kan fidina azakumullah. Wa illa kalau dia itu pakaiannya itu ketat, ya, menggunakan training misalnya yang ketat. Wa illa lazima ayja'ala fawqaha qamisun tawilun yasturul awrah. Nah, maka kalau celananya itu ketat, hendaknya dia menjadikan di atasnya gamis yang panjang yang menutupi aurat. Sehingga celananya itu di dalam. Nah, dia menggunakan jubah, menggunakan gamis. Kalau celana di dalamnya itu celana panjang itu ketat, enggak masalah. Nah, kalau dia tutupi baik dengan jubah di luarnya. Tapi kalau ikhwan yang dirinya alaikumullah, dia celananya ketat, tidak ditutupi sirwal, ditutupi izar, sarung atau juga jubah, apalagi kemudian dipakai untuk sholat, nah, ini auratnya betul-betul tergambar. Lebih-lebih lagi kalau dia sedang sujud. Ini kan yang dikenal Bismillah. Baik. Waqad jaa an Abi Umama radhiyallahu anhu qala. Qulna ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwaluna wa la ya'tazirun. Kata Abi Umama, ya Rasulullah, sesungguhnya ahlul kitab itu mereka menggunakan sirwal, menggunakan celana dan tidak menggunakan sarung. Nah, di ahlul kitab mereka menggunakan celana panjang tapi tidak pakai sarung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarwalu wattazaru atau wattaziru. Nah, pakaikanlah atau pakailah celana dan pakailah sarung. Wa khalifu ahlul kitab dan selisihlah ahli kitab. Nah, ini akan yang berkata azakumullah, ini yang beliau perintahkan menggunakan sarung, nah, dan menggunakan celana panjang. Baik, dalam rangka untuk menyelisih ahli kitab. Nah, ini selain menyelisih ahli kitab, ini lebih aman. Nah, kadang-kadang orang-orang itu menggunakan celana, menggunakan sarung, tapi tidak menggunakan celana. Nah, dia tidak menggunakan celana panjang. Baik. Kadang-kadang tidak menggunakan celana sama sekali. Nah, hanya sarung. Nah, ini ada sebagian etiquette yang orang-orang was-was. Nah, setiap sholat itu dilepas celananya diganti sarung. Nah, yang tidak ada rangkupan panjangnya. Nah, kemudian kalau wudu, subhanallah, itu dipamerkan auratnya. Nah, gak ngerti dia. Ya, untung kodolanangi. Gak masalah kodolanangi. Ini aurat. Nah, di tempat umum, di masjid, di tempat wudhu, nah, mereka begitu enaknya dan tenangnya, kelihatan auratnya, nah, hanya pakai sarung toh. Nah, ini kan ibrina azakumullah. Setelah itu sholat dan mungkin setelah sholat dia duduk dan apa bentuk duduknya yang tidak menjaga auratnya. Mungkin dia juga tidur di dalam masjid yang mengumbar auratnya. Nah, tapi kalau dia menggunakan celana panjang, kemudian dirangkepi dengan sarung, nah, ini lebih sempurna menjaganya. Nah, dan karena ikhwan ibnu azakumullah, biasanya celana-celana yang mungkin terlalu ketat, nah, maka kalau kemana-mana ya bawa sarung. Nah, pas mungkin kebetulan dia nanti sholat, baik, dia pakai sarung, nah, lebih sempurna untuk menutupi auratnya. Ini ikhwan ibnu azakumullah. Dan Rasul menyebutkan di sini, "Ukhalifu ahlul kitab." Nah, dan selisihlah ahlul kitab. Hendaknya kalian baik menggunakan sirwal dan menggunakan izah, menggunakan sarung. Baik. Dan biru. Boleh sebutkan peringatan. Qad dhahaba ba'dul fudala min ahlil ilmi fi asrina illa karahata libsil bantalun wa salatu fihi karahatan tahrimiyatan. Sebagian ba'dul fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan dari kalangan ahli ilmu di zaman ini berpendapat makruh untuk menggunakan celana panjang dan sholat menggunakan bantalun. Karohah tahrimiyah, makruh yang sifatnya haram. Jadi makruh yang sifatnya haram. Haram untuk menggunakan bantalul. Haram untuk menggunakan celana panjang. Qalu, mereka menyatakan alasannya. Lima fihi minat tasabbu bil kuffar. Karena tasabbu dengan orang-orang kafir. Di antaranya yang berpendapat demikian, Al-Albani rahimahullah taala. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu alaihi thawbun mu'assar. Dan Nabi SAW telah menyatakan kepada orang yang datang kepada beliau dalam keadaan menggunakan pakaian mu'assar. Pakaian mu'assar itu pakaian yang dicelup dengan warna, dengan tumbuhan asfar. Itu yang warnanya itu merah kekuning-kuningan atau kuning kemerah-merahan. Nah, jadi mendekati warna urin, warna kunyit. Nah, itu mu'affar yang dicelup dengan warna itu. Kemudian beliau menyatakan hadis ya bul kufar fala talbasha. Ini pakaiannya orang kafir, maka jangan kamu menggunakannya. Padahal dengan itu hadis dari Nabi Rasulullah, sebagian para menyatakan dilarang dan haram hukumnya menggunakan celana panjang, menggunakan bantalun. Nah, karena tersambung dengan orang-orang kafir. Kemudian beliau jawab, hamdulillah, kultu. Lam yu'addi litsul bantalun mimma yumayzul kufar walahu wasi'arub hatta yuharram ala'illah tersambung. Tidak dianggap menggunakan celana panjang, bantalun. Apa-apa yang membedakan orang-orang kafir, tidak pula dia itu syiarnya mereka. Sampai diharamkan dengan alasan tasabbuh. Wa innamal ladzi syaratu fihi, hanya saja yang dipersyaratkan dalam celana panjang itu, ma taqaddama al isyara ilaihi, apa yang telah disebutkan isyaratnya ini longgar. Nah, maknanya min kauni wasi'an fatadhan la yuhaddidul aurah, persyaratan celana panjang itu harus longgar. Nah, itu tidak membentuk aurat, tidak menggambarkan aurat. Wa tarkuhu walabisal qamis aula lima taqaddam, kalau meninggalkan pantalun dan menggunakan gamis itu lebih utama. Nah, wallahu a'lam. Ini pendapat beliau hafizahullah. Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, pengharaman menggunakan celana panjang dengan ilah, dengan alasan tasabbuh dengan orang-orang kafir, nah, ini menurut beliau tidak pas. Nah, karena ini juga ikhwan fillah jazakumullah, yang penting persyaratannya itu baik, selama itu longgar. Nah, kalau seorang misalnya tidak menggunakan bantalun, mungkin yang sering kita dengar ada istilah bantalun, ada istilah sirwal. Jadi juga ini mungkin sama celana panjang. Baik. Mungkin juga identiknya kalau bantalun itu celana panjang yang press, yang kemudian ada tempat sabuknya. Kalau sirwal ya mungkin yang kita kenal, yang pakai karet, nggak pakai sabuk, sirwal. Tapi kalau di dalam seandainya kita pakai sirwal pun, kemudian ngaprak dan ngepres dan kecil misalnya, ya sama aja hukumnya. Nah, intinya itu bagaimana persyaratan terpenuhi. Nah, hingga kalau misalnya kita menggunakan celana yang dia itu longgar, disebut apapun dia, apakah bantalun atau sirwal atau disebut apapun, yang penting itu longgar misalnya, maka sudah memenuhi persyaratan. Nah, kalau itu disebut sirwal, kalau dia yang ngepres, itu pun disebut tidak memenuhi persyaratan. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Intinya dilihat apa sih fungsi pakaian itu. Sudah sebutkan fungsi pakaian salah satunya selain sebagai perhiasan adalah menutupi aurat. Nah, bukan hanya dilihat indahnya tapi juga sebagai penutup aurat. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Kemudian istihbabul libsil imamah. Nah, setelahnya beliau sebutkan disunnahkan menggunakan imamah. Imam turban. Baik. Ikhwani fi din, jazakumullah. Dalam masalah imamah di sini, na'am, imamah itu sunnah al-adah, sunnatul adah. Sunnah kebiasaan. Bukan sunnatul ibadah, ya. Sehingga Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ad-Dha'ifah Beliau menyebutkan bahwasanya orang itu dibutuhkan menggunakan imamah itu di luar sholat sebenarnya, bukan di dalam sholat. Nah, untuk menunjukkan inilah rabiatus syiarnya orang muslim. Di luar sholat itu lebih dibutuhkan menggunakan imamah dibandingkan dalam keadaan sholat. Karena ikhwan ibadina azakumullah, anggapan orang itu imamah itu sebuah perkara ibadah. Karena adanya hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu, nah, hadis-hadis yang lemah yang tersebar di kalangan masyarakat. Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam silsilah Al-Dha'ifah, hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan imam. Di antaranya, beliau sebutkan, as-salatu fil imamati tu'adalu bi'asotil al-hasanah. Kata Rasulullah, nah, ini hadisnya maudhu. Salat dengan menggunakan imamah itu sebanding dengan salat 10.000 kebaikan. Nah, jadi salat orang yang menggunakan imamah itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak menggunakan imam. Ini ikhwan ibn azakumullah, ini hadisnya maudhu. Dan juga hadis yang lain yang beliau bawakan, man tamma falahu bi kulli quratin hasanah. Barang siapa yang menggunakan imamah, maka setiap satu lingkaran itu mendapatkan satu kebaikan. Nah, semakin gede, ya, semakin banyak pahalanya. Sehingga berlama-lama itu gede-gedean imamah. Fa idza hatta falahu bi kulli hatatin khathiyah. Kalau kemudian lepas satu, maka terlepas satu kesalahan. Lepas satu kesalahan. Sehingga banyak-banyak besar-besaran dan sering-sering dilepas. Semakin banyak, semakin banyak pahalanya, semakin dilepas, semakin berkurang kesalahannya. Salafan yang menyebutkan hadis ini palsu. Hadis ini maudhu. Baik. Ini mungkin ikhwan yang berdina anzak. Kemudian hadis-hadis yang dipakai pegangan oleh mereka-mereka yang kemudian baik berusaha sholat menggunakan imamah. Tidak ada imamah pakai sapu tangan. Sebagai untuk imamah. Pakai handuk atau misalnya. Misalnya. Dengan pendorong hadis yang palsu. Dan juga boleh sebut dari salahnya. Yukta yaumal qiyamah bikuliku rotin. Diberikan pada hari kiamat setiap lingkaran. Baik, ala ra'si nuron. Nanti hari kiamat setiap satu lingkaran imamah itu diberikan satu cahaya. Sehingga semakin banyak cahayanya. Nah, menyebut kata beliau hadisnya batil. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah, sehingga tidak ada baik hadis yang sahih keutamaan salat menggunakan imamah. Nah, yang satu menggunakan imamah, yang satu tidak. Nah, besar pahalanya itu dilihat bagaimana sesuai dengan sunnah atau jauh dari sunnah cara sholatnya. Nah, ini ikhwan yang begini azakumullah. Kalau dia menggunakan imamah, karena dia melihat Rasulullah senang menggunakan imamah, karena dia cinta kepada Rasulullah, dia tiru, ini beda lagi. Nah, para sunnatul adah. Nah, sunnatul adah. Sunnatul jibiliyah. Nah, yang diantara disebutkan perlukan, diantaranya yang lainnya sunnatul adah, setelah Rasulullah itu disebutkan rambutnya ke bahu. Nah, ini sunnatul adah. Ini ikhwan fi din azakumullah. Kalau mereka mencontoh Rasulullah karena cinta dengan Rasulullah, maka mereka mendapatkan pahala dengannya. Nah, bukan semata-mata rambutnya panjang dapat pahala. Bukan semata-mata imamah dapat pahala. Nah, tapi karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, maka dia mendapatkan pahala. Kalau orang menggunakan imamah dengan dalil hadis yang maudhu ini yang enggak dapat apa-apa. Karena hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Baik. Disebutkan oleh beliau habibullah di sini dalil-dalil yang Rasulullah pernah menggunakan imamah. Nah. An Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam dakhala Makkah yaumal Fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah pada saat Fathul Makkah. Dalam menguasai kota Mekah. Wa alaihi imamatus sauda. Beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam. Nah, beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam. Baik, ini hadisnya dikeluarkan Imam Muslim, Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Rasulullah menggunakan imamah berwarna hitam. Wa yustahabbu ayursala yurhi al-imamah baina katifain. Dan disunnahkan untuk dijulurkan, nah, imamah itu di antara kedua pundak. Nah, jadi ada ekornya. Baik, di antara kedua pundak. Nah, min hadisi Amr bin Hurayth qala ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari wa ala imamatun sauda qad arqa turfaihi baina katifaihi. Seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah SAW di atas mimbar, beliau menggunakan imamah hitam yang dijulurkan terbaihi, dijulurkan kedua ujungnya, nah, baina ketifai, di antara kedua pundak beliau. Baik, ini sunnah, nah, untuk dijulurkan ekor imamahnya di antara kedua pundaknya. Kemudian juga beliau sebutkan Wan Ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menggunakan imamah, beliau julurkan imamahnya di antara kedua pundaknya. Nah, di antara kedua pundaknya. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yajuzu litul imamah bi irsali tarfiha wa bi ghairi irsalihi. Kata beliau rahimahullah, diperbolehkan menggunakan imamah dengan menjulurkan ujungnya, dan boleh pula tanpa menjulurkan ujungnya, langsung diubet dan tidak ada ekornya. Kenapanya beliau, wala karoha fi wahidin min huma, tidak ada kebencian dari salah satu dari keduanya. Boleh imamah itu pakai ekor, boleh pula yang tidak ada ekornya. Nah, diperbolehkan. Walam yasih finnahi antar fi irsaliha syai'un. Tidak ada yang sahih tentang larangan tarki irsaliha yang tidak ada ekornya. Tidak ada hadis satu pun yang sahih. Nah, sehingga ada boleh, dua-duanya boleh pakai dijulurkan ekornya maupun tidak, dua-duanya boleh. Karena tidak ada larangannya. Wa irsaluha irsalan fahishan ka irsalil sawbi yahmu, dan menjulurkannya dengan dijulurkan yang fahishan, fahish ya, keji insyaallah alam, sebagaimana dipanjangkannya pakaian, maka haram hukumnya. Lil khuyala wa yukrahu lil ghairihi, kalau dipanjangkan ekornya sampai panjang, sampai pantatnya, maka itu haram kalau sombong. Nah, tapi makruh hukumnya kalau tidak dalam keadaan sombong. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, karena ikhwanul iman mengatakan beliau sebutkan juga tentang masalah isbal dalam masalah imam. Nah, isbal fil imam. Baik. Ini ikhwanul iman rahimahullah, disunnahkannya menggunakan imamah. Lihat, ini sunnah sunnatul adah. Nah, sunnah kebiasaan. Baik, sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan satu hadis pun salat menggunakan imamah. Nah, manuhya ar-rijalu an lisihah. Apa-apa yang laki-laki itu dilarang untuk menggunakannya. Jadi setelah dibahas perkara-perkara yang diperbolehkan, disunnahkan, sekarang pakaian-pakaian yang dilarang, nah, untuk menggunakannya. Yang pertama, tahrimu thiyab al-khass bin nisa. Haramnya pakaian yang khusus bagi kaum perempuan. Jadi pakaian yang khusus bagi kaum perempuan tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Zahaba jumhurul ulama ila tahrimi tasabbuhi rajuli bil mar'ati fil libas alladhi yuhtassu bihinna waqtu. Jumhur ulama berpendapat haramnya laki-laki itu menyerupai perempuan dalam masalah pakaian yang dikhususkan bagi kaum perempuan, dan sebaliknya pakaian yang dikhususkan bagi kaum laki-laki dilarang dipakai oleh kaum perempuan. Nah, kita lihat di sini yuftashu yang dikhususkan. Waqat sabatat an-nusus bi tahrimil mutlaq tasabbut kilal jinsaini bil akhir fima yuftashu bi. Telah tetap nas-nas tentang haramnya secara mutlak tasabbuh menyerupai kedua jenis yang laki-laki dan perempuan terhadap yang lainnya pada perkara-perkara yang dikhususkan dengannya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang pakaian khusus bagi perempuan. Demikian pula sebaliknya. Wa hadha yasmal tasabbuh fil libas wa zina wal kalam wal mashi wa nahwi dzalika. Dan tasabbuh ini mencakup dalam masalah pakaian. Tidak boleh menggunakan pakaian yang khusus bagi perempuan. Demikian pula sebaliknya. Wa zina, perhiasan demikian pula. Kalau perhiasan itu perhiasan yang khusus bagi perempuan, tidak boleh dipakai kaum laki-laki. Di antaranya perhiasan yang khusus bagi perempuan itu, pacar. Ini enggak boleh laki-laki menggunakan pacar. Jadi khusus bagi kaum perempuan. Karena itulah yang membedakan tangannya perempuan dengan tangannya laki-laki. Kemudian, wal kalam. Salamnya juga tidak boleh. Laki-laki kemudian menyerupai perempuan dalam pembicaraan ini dibuat-buat sehingga seperti pembicaraan perempuan, logatnya perempuan. Kecuali ikhwan ibn al-Azimu, kalau dia memang diciptakan suaranya persis perempuan. Itu bukan dibuat-buatnya. Tapi dia laki-laki sejati. Kemudian dia berbicara sebagaimana suaranya perempuan, ini yang tersebut, ini yang muharram. Wal mashi, dan juga jalan, cara jalan. Ini dalam konteks apapun, disengaja maupun dalam rangka menjalankan sebuah perang dalam helm misalnya, tetap dia tersebut. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Baik, kemudian beliau sebutkan dalilnya. Wa min hadhihi nusus, dan termasuk nas-nasnya hadis Ibn Abbas qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina min ar-rijal bin nisa. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan, wal mutasabbihat min an-nisa bir-rijal, kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Laknat, kalau laknat itu berarti dosa besar. Kaum laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki, baik, mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tidak sedikit ikhwani fil nazakumullah. Sering kita jumpai mereka-mereka yang kemudian menyerupai lawan jenisnya. Dalam rangka untuk mendapatkan dunia biasanya. Baik. Wa an Abi Hurairah, hadis yang kedua. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbas libs al-mar'ah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian-pakaian perempuan. Wal mar'ah talbas libs ar-rajul, dan perempuan yang menggunakan pakaian laki-laki. Khana bidina jazakumullah, hatta disebutkan bahwa ulama hatta sandal. Sendal yang khusus bagi kaum perempuan tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Kadang-kadang ikhwan ibrina azakumullah, ini tanpa sengaja kita bicara masalah yang dikhususkan ya. Bukan pakaian atau sendal yang bisa dipakai oleh dua-duanya. Karena ada sendal-sendal yang mungkin khusus identik itu sendalnya perempuan. Hatta dipakai di kamar mandi pun terlarang. Bagi kaum laki-laki. Baik. Ini ikhwan ibrina azakumullah. Ini diantara disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wal'an la yakunu illa ala fi'lil muharram, dan la'nat itu tidak terjadi kecuali atas perbuatan yang diharamkan. Wa bihadza qala al-jumhur. Ini ikhwan ibn azakumullah, menyerupai lawan jenisnya ini termasuk dosa besar. Laki-laki menggunakan pakaian perempuan, dia menjalankan dosa besar, mendapatkan laknat. Demikian pula sebaliknya. Baik. Qala Syafi'i Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la yahrum wa innama yukrah, tidak haram tapi makruh. Wal hadis tarudu dzalika, tidak bisa sih menolak pendapatnya Imam Syafi'i, membantah pendapatnya Imam Syafi'i. Walidzalika walidza qala Nawawi rahimahullah munsifan, oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah, dia termasuk mazhab Syafi'i, beliau menyatakan dengan keadilan beliau, insaf wa shawab, anna tasabbuh an-nisa birrijal, bahwasanya tasabbuh perempuan terhadap laki-laki au afsah dan sebaliknya haramun lil hadis sahih, itu haram dengan hadis yang sahih. Nah, ini menunjukkan Imam Nawawi itu bukan ulama yang fanatik terhadap madhab. Beliau bermadhab Syafi'i, tapi beliau pendapatnya berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Khonifrina azakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah mungkin pula tak kalah menyatakan makruh dan tidak haram. Belum sampai hadis tentang perkara yang haram, tentang laknat. Karena beliau menyatakan idza sahhal hadis fahuwa madhab. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Beliau juga menyatakan kalau kalian menjumpai ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang ucapanku dan ambillah hadis yang sahih. Nah, ini mauqifnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sehingga ikhwan fi dinillah rahimahullah, dari kalangan para ulama pun, makruh itu juga ada yang menyatakan makruh lit tahrim. Sehingga disebutkan para a'immah zaman dulu, hukumnya makruh maknanya haram. Jadi makruh lit tahrim, bukan lit tanjih. Baik, tidak ada dua, makruh lit tahrim dan ada makruh lit tanjih. Baik, ini ikhwanul fiddinah jazakumullah. Naam, kemudian setelahnya beliau membahas tentang masalah isbal. Nah, memanjangkan kain melewati mata kaki, dan insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Ini agak panjang pembahasan tentang masalah isbal. Baik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.